kita melanjutkan pembahasan tentang masalah perawatan atau pengurusan jenazah. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang ghuslul mayit, tentang memandikan mayit, memandikan jenazah. Dan ini sudah selesai kita baca tentang bagaimana memandikan mayit, bagaimana memandikan jenazah secara teori. Siapa orang yang harus didahulukan dalam mandikan jenazah? Yang paling berhak untuk mandikan jenazah siapa? Yang pertama adalah orang yang, ini perlu diketahui, yang pertama yang harus didahulukan, yang pertama adalah orang yang mendapatkan wasiat, mendapatkan pesan dari mayit di masa hidupnya sebelum meninggal dunia. Dia harus didahulukan. Seandainya mayit itu berpesan, berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, saya berwasiat agar supaya yang memandikan saya nah, disebut orangnya. Maka itu yang harus didahulukan, ya. Tentu wasiat itu harus didahulukan apabila tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak boleh ditunaikan, ya. Tidak boleh ditunaikan. Seperti ada orang berpesan, berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, umpamanya ini seorang laki-laki, kalau nanti saya meninggal dunia, maka saya berwasiat, yang memandikan saya anak pertama saya yang perempuan, padahal ini ayah, gak boleh ditunaikan karena itu menyelisih syariat. Wanita gak boleh memandikan laki-laki, mayit laki-laki, dan sebaliknya. Atau seorang ibu ketika sebelum meninggal dunia berpesan, kalau nanti meninggal dunia, hendaknya apa, berpesan supaya yang memandikan itu adalah putra laki-lakinya. Ini wasiat yang tidak boleh ditunaikan, ya, tidak boleh ditunaikan. Menunaikan wasiat yang menyelisih syariat nggak boleh, ya, dan dosa. Ya. Jadi tidak asal wasiat kemudian harus ditunaikan, tidak. Lihat dulu wasiatnya, baik wasiat terkait dengan masalah pemberian harta atau yang lainnya, harus dilihat dulu wasiatnya sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh ditunaikan. Kalau sesuai dengan syariat, harus ditunaikan dan harus didahulukan. Kemudian yang kedua itu adalah kerabatnya. Kerabatnya yang paling dekat terlebih dahulu. Kerabat yang paling dekat. Kalau anak, yang paling dekat dengan anak orang tuanya. Kalau anak perempuannya ibunya, anak laki-laki ayahnya, kakeknya, dan demikian selanjutnya. Kemudian kalau itu ayah, ya anak laki-lakinya yang paling dekat, dan demikian selanjutnya, dengan ketentuan mereka itu adalah orang-orang yang faham tentang sunnah atau syariat memandikan jenazah. mengerti, faham tentang syariat memandikan jenazah. Kalau ternyata dari kalangan keluarganya, dari kalangan keluarganya, atau bahkan mungkin orang yang mendapatkan wasiat, gak ada yang faham, gak ada yang ngerti, gak ada yang bisa memandikan jenazah sesuai syariat, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih ngerti, lebih faham tentang syariat mandikan jenazah, walaupun bukan dari kalangan keluarga. Ya, walaupun bukan dari kalangan keluarga. Kalau dari kalangan keluarga tidak ada yang faham bagaimana mandikan jenazah, paling hanya dimintai bantuan untuk membantu nyiapkan air atau yang semisalnya. Tapi kalau terkait tentang masalah bagaimana memandikan jenazah, adalah yang paling ngerti tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Kemudian laki-laki harus yang memandikan adalah laki-laki, perempuan atau wanita yang memandikan harus wanita, kecuali yang pertama suami istri, yang kedua anak di bawah 7 tahun, itu pengecualian. Suami istri, yang kedua anak di bawah 7 tahun. Kalau anak di bawah 7 tahun, maka boleh yang memandikan lain jenisnya boleh. Kemudian cara memandikan jenazah, jenazah diletakkan di tempat tetap di atas sarirul wusli, ya, jadi tempat yang disiapkan untuk memandikan. Kalau seandainya itu ada tempat khusus, itu bagus. Kalau tidak, maka boleh tempat apa saja, apakah itu dipan atau yang semisalnya. Nah, boleh dilepas dulu bajunya semuanya, baju luar, baju dalam dilepas dulu, kemudian baru ditaruh di tempat ranjang, dipan, pemandian, atau ditaruh di situ kemudian dilepas di situ, itu boleh. Teknis itu bebas. Adapun dilepas pakaiannya semuanya, itu suatu keharusan. Tentu dalam melepas itu dalam keadaan memperhatikan aurat agar supaya tidak terlihat dalam keadaan tertutup. Dilepas dulu semua pakaiannya, baru kemudian ditaruh di tempat pemandian, atau ditaruh di atas tempat atau ranjang di pemandian, baru dilepas, itu boleh. Kemudian aurat dalam keadaan tertutup, aurat dalam keadaan tertutup, kemudian dibersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang ada, ya. Kalau memang diperlukan, badan diangkat sedikit, kemudian bagian perut diurut tapi lembut, ya. Untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin akan keluar. Nah, kemudian semua kotoran dibersihkan. Nah, ketika membersihkan kotoran yang ada pada mayit, ingat tangan itu dilapisi dengan kain, pakai sarung tangan atau pakai kain atau yang semisal, dibersihkan kotoran yang ada. Setelah dibersihkan semuanya, kalau tadi kain yang untuk melapisi tangan itu sudah kotor, ganti kain lagi, ganti sarung tangan atau yang semisalnya. Kemudian setelah itu yang memandikan tentu harus niat di dalam hati, ya, niat karena ini ibadah, niat di dalam hati untuk memandikan jenazah. Kemudian membaca tasmiyah, membaca bismillah. Setelah itu yang pertama, ini bisa dengan mendahulukan anggota wudu terlebih dahulu, ya, anggota wudu terlebih dahulu, ya, sebagaimana orang itu berwudu, ya. Cuci anggota wudunya semuanya kecuali kumur dan istinsak, itu tidak ada, karena mayit tidak bisa kumur dan tidak bisa istinsak. Cukup untuk bagian mulut dan hidung dibersihkan dengan menggunakan kain atau kapas, dibersihkan. Kain dibasahi kemudian dibersihkan, enggak perlu dikumur, enggak perlu diistinsyaki. Kemudian cuci anggota wudu semuanya. Atau bisa juga dengan langsung dimandikan, namun mendahulukan yang kanan dan anggota wudunya, mendahulukan yang kanan dan anggota wudu terlebih dahulu. Kalau dengan cara tadi mendahulukan anggota wudunya, maka cuci dulu anggota wudu semuanya sampai kaki. Nah, setelah itu kemudian cuci, ya, kepalanya. Cuci kepalanya, bersihkan rambutnya. Kalau dalam keadaan terikat, lepas ikatan rambutnya, kemudian dicuci bersih, ya, bagian kepala, wajah, semuanya. Kalau pakai daun bidara, pakai daun bidara. Kalau tidak, pakai sabun, ya. Kemudian setelah itu cuci bagian kanan atas, dari atas terus ke bawah, bagian sini nih, atas, bawah, sampai kaki. Kemudian atas belakang, apa, bagian kanan belakang, bukan atas belakang, kanan belakang. Sudah. Ketika sudah semuanya, kemudian bagian kiri atas sini, bagian kiri atas sampai kaki. Kemudian kiri bawah sampai kaki. Sekali, ya. Memakai sabunnya atau memakai daun bidaranya, boleh yang pertama, boleh yang kedua, dan selanjutnya. Setelah selesai yang pertama, ulangi yang kedua. Ulangi yang kedua. Kalau sudah yang kedua, ulangi lagi yang ketiga. Kalau ketiga belum cukup, masih belum kelihatan, belum bersih, ulang, tambah lagi yang keempat dan kelima. Mengakhirinya jangan pada jumlah yang genap, tapi mengakhiri pada jumlah yang ganjil. Ketika sudah selesai semuanya, keringkan dengan kain pengering, handuk atau yang semisalnya. Keringkan. Ingat sebelum dikeringkan tadi, yang terakhir dengan menggunakan apa? Kapur barus atau minyak misik atau yang semisalnya dari wewangian. Yang terakhir dilarutkan dalam air, disiramkan. Kemudian setelah itu dikeringkan. Kemudian rambut disisir. Kalau wanita dikepang tiga, bagian tengah ini satu, kemudian kanan kiri di bagian dua tanduknya, dua, kanan kiri dikepang tiga, kemudian ditaruh di belakangnya. Itu kalau wanita. Kuku, kemudian rambut, enggak perlu dipotong dan enggak perlu dicukur. Enggak usah dipotongi kukunya ketika tidak ada keperluan, kecuali kalau memang nampak, ya nampak dipandang itu jelek karena saking panjangnya, kecuali karena itu. Tapi pada asalnya enggak ada kuku dipotong, bulu ketiak, bulu kemaluan dicukur, enggak ada. Dan Asy'ari Al-Albani memasukkan ke dalam bid'ahul janaiz, bid'ahnya jenazah. Nah. Ketika mayit itu dalam keadaan berhadas besar, apakah karena haid, nifas, atau janabah, cukup dimandikan satu kali, tidak perlu untuk dimandikan dua kali, cukup dimandikan satu kali. Kemudian kalau mayit itu dalam keadaan memakai pada tubuhnya itu barang-barang berharga, contohnya gigi palsu tapi emas, maka boleh dilepas sebagaimana disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, ya, dilepas. Tapi kalau yang tidak berharga jangan dilepas, biarkan saja ada pada tubuhnya. Kalau umpamanya kan ada ya orang yang pakai gigi emas atau mungkin intan atau yang lainnya yang itu berharga, itu boleh dilepas. Nah, tapi kalau bukan barang-barang yang berharga, enggak usah dilepas. Itu sebagaimana dalam fatwa Lajnah Daimah. Kemudian tidak perlu untuk lubang yang ada pada anggota badan seperti hidung, telinga dan yang lainnya, tidak perlu untuk dikasih kapas kalau tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan karena ada cairan yang keluar atau ada darah yang keluar, lah itu baru ya, baru dikasih kapas atau yang semisalnya. Lah, memandikan jenazah, bagi yang memandikan jenazah ini disunahkan untuk mandi. Kemudian bagi orang yang mati syahid enggak perlu untuk dimandikan, walaupun mati syahid dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Ini orang yang mati syahid dalam peperangan. Dan pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang meninggal dunia karena apa, meninggal dunia syahid, meninggal dunia dalam peperangan dalam keadaan berhadas besar. Ada seruan untuk berjihad dalam keadaan berhadas besar, ya, keluar berjihad dan meninggal dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat tersebut dimandikan oleh para malaikat, dimandikan oleh para malaikat. Nah, itu kisah Hamdalah bin Abi Amir. Nabi menyatakan, inna sahibakum tagsiluhul malaika, sesungguhnya sahabat kalian, teman kalian itu dimandikan oleh para malaikat. Nabi menyatakan sahabat kalian tersebut dimandikan oleh para malaikat. Kemudian mereka bertanya kepada istrinya, kenapa kok dia bisa dimandikan oleh malaikat? Ternyata istrinya menjawab, kharaja wa junubun, dia keluar berjihad dalam keadaan junub ketika mendengar suara seruan yang keras. Soal Nabi pun tidak tahu kalau dia dalam keadaan junub, tapi enggak tahu. Cuma Nabi tahu dimandikan oleh malaikat. Kenapa gitu? Kemudian ditanyakan ke istrinya, ternyata keluar berjihad dalam keadaan junub. Karena itu maka dimandikan oleh malaikat. Nah, berdasarkan hadis tersebut dan juga hadis-hadis yang lain, bagi orang yang dalam keadaan apa, bagi orang yang mati syahid tidak dimandikan walaupun meninggal dalam keadaan berhadas besar. Demikian tentang cara memandikan mayit. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya tentang takfinul mayit, mengkafani mayit. Takfinul mayit, mengkafani mayit. Setelah mandi, setelah mayit selesai dimandikan, maka berikutnya wajib untuk dikafani. Sehingga mengkafani mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Mengkafani mayit adalah fardu kifayah. Ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, wa kafinuhu fi thawbaihi, kafanilah dia dengan dua kain ihramnya. Nabi menyatakan seperti ini adalah terkait dengan seorang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Meninggal dunia dalam keadaan ihram, ketika sedang haji, ada salah seorang yang terjatuh dari ontanya, terlempar dari ontanya dan meninggal dunia. Kemudian Nabi memerintahkan agar supaya dikafani dengan dua kain ihramnya. Nah, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mengkafani mayit. Kemudian pengkafanan mayit biayanya itu supaya diambilkan dari harta mayit, meskipun mayit tidak meninggalkan harta kecuali hanya cukup untuk biaya pengkafanan saja. Ya. Ini supaya biaya pengkafanan mayit supaya diambilkan dari harta mayit. Kalau mayit sudah menyiapkan kain kafan untuk dirinya, ya itu yang dipakai. Kalau belum, maka yang untuk biaya pengkafanan mayit, pembelian kain dan yang lainnya, supaya dari harta mayit. Itu seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian ketentuan kain kafan, ketentuan kain kafan yang pertama itu ta'ilan sabighan yasturu jami'a badanihi. Kain kafan itu panjang, lebar, bisa menutup seluruh badannya. Bisa menutup seluruh badannya. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Nabi SAW menyatakan, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani mayit saudaranya, maka perbaguslah pengkafanannya. Memperbagus pengkafanan mayit itu dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah yang pertama bersih, yang kedua tebal, yang ketiga menutup seluruh tubuhnya, dan yang keempat itu adalah tawasut sedang, tidak murahan, tidak pula terlalu mahal, tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Bersih, tebal, menutup seluruh tubuh dan sedang. Nah, yang berlebih-lebihan kain kafan yang mahal itu juga salah. karena banyak harta, karena kaya, kain kafannya dari sutra yang tebal. Ini berlebihan, ya. Sutra yang tebal berlebihan. Karena menganggap bahwa orang yang hidup lebih butuh terhadap kain yang bagus, kan, sedangkan mayit ini tidak butuh dan akan musnah, akan hilang, kemudian pakai kain yang murahan, yang tipis, itu juga salah. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan kain katun. Kemudian ketentuan lain dalam pengkafanan mayit adalah menggunakan kain yang putih. Tetapi ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau yang tadi itu yang menutup seluruh tubuh, itu wajib. Menggunakan kain yang putih sunnah. Di mana Nabi menyatakan albisu min thiyabikumul bayad fa inna khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Berpakaianlah kalian dari pakaian kalian yang berwarna putih, maka sunnah itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayit-mayit kalian pada kain kafan yang putih. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Putih. Selain warna putih boleh, tapi yang sunnah putih. Kemudian yang kedua, salah satu aswabin, tiga lembar kain kafan, tiga lembar. Nah, kalau yang wajib satu, tapi tiga lembar itu sunnah. Itu disebutkan dalam beberapa hadis. Hadis yang diriwayatkanlah Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikafani dengan tiga lembar kain kafan. Yang terbuat tiga lembar kain kafan yang berwarna putih, yang terbuat dari Yaman. Min kursufin, dari kursuf-kursuf itu al-qut, kain katun. Tidak ada sorban, tidak pula tidak pakai sorban, tidak pula memakai kain, maksudnya baju komis. Sebentar ya. Assalamualaikum. Janjian taklim, jadi saya angkat jam 7. Tiga lembar. Kemudian yang berikutnya, salah satu dari tiga lembar kain kafan tersebut disunahkan kain yang bergaris. Tiga lembar kain kafan yang berwarna putih itu hukumnya sunnah. Kemudian salah satunya adalah yang bergaris. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi SAW menyatakan idza tufiya hadukum fawajada syai'an falyukaffan fi tsaubi khibara. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia kemudian mendapatkan kelonggaran, maka hendaknya dikafani dengan kain yang bergaris. Man wajada dalam riwayat yang lain disebutkan man wajada sa'atan falyukafan fi tsaubi khibara. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kelonggaran, maka hendaknya dikafani dengan kain yang bergaris. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang memerintahkan supaya mayit itu dikafani dengan kain putih, tidak bertentangan. Ya. Nabi memerintahkan mayit itu dikafani dengan kain kafan yang berwarna putih. Kemudian Nabi juga menghimbau agar supaya dikafani dengan kain yang bergaris. Ini tidak bertentangan, tetapi maksudnya dari dua hadis tersebut adalah mayit dikafani dengan kain yang berwarna putih, kemudian salah satunya yang bergaris. Nah, kain yang bergaris itu adalah kain yang warna dasarnya itu putih, kemudian bergaris dengan warna lain. Ya. Jadi warna putih yang bergaris. Nah, seperti kan ada itu contoh, sekedar contoh saja, ada selimut yang bergaris itu kan, warna dasarnya putih. Nah, kadang garisnya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang seperti itu contoh saja. Ya, seperti itu. Jadi salah satu dari tiga kain kafan itu adalah kain yang bergaris, kain putih yang bergaris. Kalau ada, kalau memungkinkan. Kemudian yang berikutnya, tabkhiruhu thalathan, kain kafan itu diwangikan tiga kali. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, idza jammartumul mayyit fajmiruhu thalathan. Apabila kalian mengharumkan mayit, maka harumkanlah, wangikanlah tiga kali. Kemudian yang terakhir terkait dengan masalah pengkafanan mayit, yaitu untuk wanita. Nah, untuk wanita ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kalau jumhur ulama berpendapat wanita dikafani dengan lima kain kafan. Lima kain kafan itu adalah terdiri dari kerudung, kemudian izar itu adalah lembaran kain yang disarungkan di bagian bawah tubuh, ya. Lembaran kain yang disarungkan di bagian bawah tubuh. Kemudian yang ketiga ini adalah qamis, ya, pakaian, baju. Nah, kemudian ditambah dua lembar kain kafan. Itu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafan untuk mayit wanita itu dengan lima lembar atau lima kafan: kerudung, izar, baju, kemudian dua lembar. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa pria wanita sama saja. Dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais menyatakan wal mar'atu fi dzalika karrajul. Wanita dalam hal itu sama seperti laki-laki. Beliau katakan idza dalila ala tafriq, karena tidak ada dalil yang membedakan. karena tidak ada dalil yang membedakan. Nah, dalil yang sering dibawakan itu adalah hadis Laila bintu Qaif Ats-Tsaqafiyah. Laila bintu Qaif Ats-Tsaqafiyah yang dikafani tentang pengkafanan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Zainab dengan 5 kain kafan. Beliau katakan hadisnya tidak sahih. Jadi adanya perbedaan pendapat dengan para ulama tentang wanita apakah sama dengan laki-laki dalam pengkafanan atau dibedakan wanita dengan 5 kain kafan, laki-laki 3, adalah karena perbedaan dari sisi kedudukan hadis ini tadi. Ulama yang menyatakan hadis itu dhaif, maka tidak ada dalil yang membedakan pria dan wanita dalam pengkafanan. Seperti yang dinyatakan Asy-Syalal Bani dalam kitab Ahkamul Janais. Bahkan beliau katakan fa inna hasyadha, hadis itu hadis yang syadha, menyelisihi yang lebih sahih, au mungkar, atau hadis itu adalah hadis yang mungkar. Disebutkan dalam silsilah hadis At-Ta'ifah nomor hadis 5844. Jadi untuk wanita memang ada khilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama. Demikian tentang masalah pengkafanan mayit. Adapun prakteknya, caranya dalam mengkafani jenazah, mengkafani mayit itu, 3 lembar kain kafan itu ditumpuk, kemudian mayit diletakkan di atasnya. Ya. Jadi kain kafan dibentangkan di tempat yang sudah disiapkan, kemudian diwangikan. Ya. Setelah itu yang kedua ditaruh di atasnya, ditumpuk di atasnya, diwangikan. Kemudian yang ketiga juga ditaruh di atasnya, diwangikan, sehingga diwangikannya 3 kali masing-masingnya diwangikan. Nah, kain putih yang bergaris itu, kain putih yang bergaris itu bebas di bagian luar, di bagian tengah atau bagian dalam, lapisan yang pertama atau lapisan kedua atau lapisan ketiga, bebas, semuanya diperbolehkan. Setelah itu mayit ditaruh di atasnya dalam keadaan tentunya tertutup, ditaruh di atasnya dalam keadaan tertutup. Kemudian setelah ditaruh di atasnya, maka mulai ditutupkan bagian kiri, dilipatkan ke kanan dari atas ke bawah. Tentunya caranya, mayit itu kan dalam keadaan tertutup kain ya, dia taruh di atas 3 lembar kain kafan yang sudah ditumpuk, yang sudah diwangikan, kemudian dari kiri ke kanan dilipat sambil ditarik kain yang menutup mayit, ditarik kemudian kain kafannya dilipatkan, sehingga aurat dalam keadaan tetap terjaga, aurat dalam keadaan tetap terjaga, tidak terlihat, dilipat. Setelah itu kemudian bagian kanan ke kiri dilipatkan. Kemudian dirapikan. Yang perlu ditarik, ditarik agar kuat, tidak kendor. Setelah itu tinggal lapisan yang kedua. Tinggal lapisan yang kedua, sama seperti tadi. Kemudian lapisan yang ketiga, lapisan yang ketiga. Nah, kalau sisa dari kain kafan itu antara bagian kepala dan bagian kaki itu tidak memungkinkan untuk disisakan sama, maka yang diutamakan di bagian kepala, di bagian kepalanya. Sebab dalam pengkafanan mayit, dalam pengkafanan jenazah, ketika dalam keadaan terpaksa kain kafannya itu terbatas, itu yang harus diutamakan bagian atas, bagian kepala ke bawah. Kalau seandainya harus ada yang terbuka, maka agar supaya yang terbuka itu bagian bawah, yaitu bagian kaki. Nanti bisa ditutup dengan yang lainnya, tapi yang kepala, bagian kepala harus didahulukan. Karena itu kalau seandainya dalam pengkafanan mayit itu, dalam pengkafanan jenazah itu, kain kafannya itu sisanya itu tidak bisa mencukupi untuk bagian kepala dan juga bagian kaki, maka yang bagian kepala diutamakan. Nah, kemudian setelah itu diikat, ya. Diikat, ikatan itu tidak dibatasi 5, 7 atau yang lainnya, tetapi sesuai kebutuhan, ya. Kalau seandainya dengan 3 ikatan sudah cukup, sudah kuat, maka 3 saja. Kalau seandainya 3 belum cukup, ya, mayitnya itu gemuk, mayitnya gemuk, kalau ikatannya cuma 3, nah ini kurang aman, maka ditambah. Tidak harus 7. Kemudian bagian ujung, bagian kepala atau bagian kaki, seandainya di apa, sisanya itu bisa diikatkan, tidak perlu memakai pengikat, itu juga boleh, ya. Bagian ujung kain yang tersisa itu diikatkan sudah bisa kuat, cukup itu saja. Tapi kalau butuh kain pengikat, ya diikat. Demikian juga bagian kaki. Demikian tentang masalah pengkafanan mayit, pengkafanan jenazah. Masih ada yang belum jelas? Masalah ikatan nanti dilepas atau tidak, pembahasannya nanti dalam penguburan. Dilepas atau tidak. Nah, sebelum dikubur jangan dilepas, ya kan? Baru dikafani, sehingga belum ada pembahasan melepas ikatan. Silakan. Memandikannya di kamar mandi boleh. Ya enggak masalah, boleh, tapi yang jelas dalam memandikan jenazah itu supaya di tempat yang terlindung. Ya, di tempat yang terlindung. Kalau di sini disebutkan fil hujroh, di satu ruangan di kamar. Ya, atau di tempat lain yang itu terlindung. Terlindung dari apa? Minal uyun, dari pandangan mata. Karena memandikan jenazah itu bukan untuk ditonton rame-rame. Yang tidak ada kepentingan minggir. Yang tidak ada kepentingan supaya minggir. Yang ada kepentingan saja dalam memandikan jenazah di suatu sebuah ruangan yang aman, terlindung, terjaga dari pandangan mata, itu lebih baik. Kalau kok enggak ada, yang ada di situ kamar mandi. Berarti kamar mandinya luas ini, ya. Enggak masalah, apalagi kan sekarang banyak kamar mandi yang pakai itu loh. Kain kan ada di dalamnya itu. Kain yang ada kain penutupnya itu kayak spray apa? Korden kayak gitu loh. Itu luas ada. Tapi kalau kamar mandi yang umumnya, ya jangan. Bagaimana sih, susah nekuk-nekuk nanti yang bisa masuk. Ya enggak, lihat aja kamar mandi. Kalau di sini enggak ada yang bisa untuk mandikan jenazah kayaknya. Nah, terus jenazahnya mau diberdirikan. Enggak mungkin. Mungkin kamar mandi yang gede boleh. Enggak masalah. Masih ada waktu 5 menit. Kafan, mandi, masih ada yang belum jelas? Ya, Ya. Itu enggak ada. Tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya seperti itu. Kalau mau mewudukan itu yang pertama, itu pun tidak harus, itu pun tidak wajib. Enggak. Nah. Ya, memang dalam hal itu ada perbedaan. Kalau dalam fikih muyasar itu dari kiri ke kanan, dalam taudhiul ahkam dari kanan ke kiri. Ya, artinya diperbolehkan dua-duanya karena memang tidak ada nas khusus melipatnya harus. Nah, dari yang kanan dulu atau yang kiri. Kalau di dalam kitab Taudhiul Ahkam, kalau Taudhiul Ahkam itu di jilid yang kedua, kalau di kitab saya itu di halaman 513, di sana disebutkan itu yang kanan dilipatkan ke kiri kemudian yang kiri ke kanan. Tapi kalau di kitab yang lain seperti di dalam fikih muyasar itu dari kiri ke kanan. Alasannya sama-sama mendahulukan yang kanan dulu, karena dari ini dari kiri ke arah kanannya itu yang dijadikan alasan, ke arah kanannya itu. Kalau yang dari kanan ya kanan dulu gitu, tapi ke kiri gitu loh. Gitu. Alasannya itu. Ya insyaallah tuh dua-duanya insyaallah diperbolehkan. Kalau di Taudhiul Ahkam disebutkan yang kanan. Di kitab lain seperti di fikih sunnah, bukan fikih sunnah tapi di Tamamul Minnah, tapi bukan Tamamul Minnah Salwani, di sana disebutkan juga yang kanan dulu, ya. Yang kanan dilipatkan ke kiri. Yang kanan ke kiri. Nah, ya. Kalau alam sebatas yang saya ketahui karena hadis yang menyebutkan lima itu hadis yang dhaif, ada perawi yang majhul di situ, sehingga dikatakan perawi yang majhul yang tidak dikenal, yang dikatakan di situ hadis yang syadzah. Kalaupun itu sahih, dikatakan syadzah menyelisih yang lebih sahih, dan sebagian ada yang menyatakan hadis itu hadis yang mungkar. Nah. Karena itu maka tidak ada hadis sahih yang membedakan untuk pria dan wanita. Namun kalau ada yang mengkafani wanita dengan lima kain kafan, itu adalah pendapat sebagian ulama atau jumhur ulama. Kita tidak mengingkari, ya, perlu diketahui di sini dalam masalah khilaf, ya, dalam masalah khilaf di kalangan ulama, dalam masalah khilaf di kalangan ulama, terutama dalam masalah khilaf ijtihadiyah. Kalau di sini ijtihadiyahnya dari si hadisnya sahih atau dhaifnya, maka ketika ada yang mengamalkan yang berbeda dengan amal yang berbeda, maka tidak diingkari. Ya, tidak diingkari. Yang ada dalam hal itu adalah pembahasan. Nah, itu seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Karena itu bukan satu kemungkaran. Itu bukan satu kemungkaran yang diingkari. Nah, makanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, nah di situ ada ketentuan-ketentuannya. Mudah-mudahan nanti sampai pembahasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mana yang perkara yang mesti diingkari karena itu kemungkaran, mana yang tidak diingkari walaupun ada perbedaan. Baik, so. Ya. Iya. Yang pertama tentang kain kafan tadi sudah saya sebutkan, yang sunnah putih, baik jenazahnya pria atau wanita sama. Pria atau wanita, laki atau perempuan, mayitnya kain kafannya putih, sunnah. Adapun dengan memakai kain yang berwarna selain putih, boleh. Boleh yang berwarna hitam, boleh berwarna hijau, boleh warna yang lain juga boleh. Kemudian orang yang menguburkan, apakah mandi atau tidak, belum sampai, ya kan? Iya, jadi baru terakhir kafan. Iya, terakhir kafan, gotong juga belum sampai. Sebelum dikuburkan digotong dulu ya. Nanti gimana aturan gotongnya? Kalau untuk laki-laki, enggak ada imamah, enggak ada komis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan jelas bahwa Nabi itu dikafani dengan 3 lembar kain kafan yang terbuat dari Yaman. Disebutkan di situ tanpa imamah wala komis, tanpa ada sorban, tanpa ada baju kamis. Jadi yang benar untuk laki-laki enggak ada sorbannya, tidak ada bajunya. Hanya lembaran kain saja. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk wanita yang itu ada khilaf seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Berarti untuk laki-laki 5 juga ya. Kalau begitu ya. Sama 5, cuman kalau wanita itu 5 kerudung, kemudian kain sarung yang disarungkan, kemudian baju, tambah 2. Kalau tadi ini laki-laki pakai imamah, kemudian baju plus 3 lembar ya, sama-sama 5 berarti. Nah, untuk laki-laki tidak. Baik, kita tutup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.